Alhamdulillah, salatu billah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Insyaallah Allah ini kemudian Allah memberikan menakut-nakuti istri Rasulullah dengan keadaan yang tashaqqu 'alan nisa'i wa yatashaqqa, hal yang sangat ditakutkan oleh kaum wanita, huwat talaq. Faqala asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Mungkin Rabbnya jika dia, beliau sallallahu alaihi wasallam, menceraikan kamu akan menggantikan untuknya istri-istri yang lebih baik dari kamu. Ini seri antara yang takrir Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perkataan Umar radhiyallahu anhu. Nah, jika beliau radhiyallahu anhu mengingatkan istri-istri Rasulullah SAW, jangan yakni membuat susah Rasulullah SAW. Nah, diucapkan oleh Umar, jangan sampai nanti Allah yakni apa namanya, kalau beliau menceraikan kamu, maka Allah pasti akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Nah, turun ayat ini disesuaikan, ini cocok sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu. Qala ay fala tarfa'na alaihim, maka janganlah kamu merasa tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa menang. Fa innahu law talaqakunna, karena kalau beliau menceraikan kamu, lam yadhiq alaihi al-amr, tidak sempit bagi beliau urusannya, tidak menyusahkan beliau. Wa lam yakun muttarran ilaikunna, dan beliau pun tidak merasa terdesak menjadi berhajat kepada kamu, tidak membutuhkan kamu. Fa innahu sayalqa, karena beliau akan mendapatkan. Wa yubdiluhu Allahu azwajan khairan minkunna, karena beliau, Allah akan menggantikan untuk beliau istri-istri yang lebih baik dari kamu semuanya, dinan wa jamalan, baik di dalam urusan agama ataupun cacing kecantikan, hasab kedudukan ataupun nasabnya. Nah, wahada min babi ta'liq, ini termasuk di antara ta'liq, menggantungkan sesuatu, alladzi lam yujad, yang tidak ada gantungannya, dalam artian disebutkan sebagai apa namanya sebab, wala yalzam wujuduhu, tapi tidak mesti harus adanya. Nah, fa innahu man talaqahunna, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak menceraikan mereka. Walau talaqahunna, kalau seandainya beliau menceraikan mereka, lakana ma zakarahullah, pasti terjadi apa yang Allah sebutkan, min hadhil azwaj al-fadilat, dari apa yang Allah sebutkan dari istri-istri Rasulullah yang mulia ini. Al-jami'at bainal Islam wa huwa al-qiyam bi syara'i dhahirah, yang mereka itu istri Rasulullah itu telah menghimpun, menyatukan dalam diri mereka antara Islam, yang maknanya di sini adalah al-qiyam bi syara'i dhahirah. Mereka mengumpulkan, mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara zahir, wal iman, dan juga mengamalkan iman, memiliki keimanan di dalam batin mereka. Wa huwa al-qiyam bi syara'i al-batinah, yaitu yang mereka melaksanakan syariat-syariat yang sifatnya batin, khauf kepada Allah, ikhlas, kemudian tawakal kepada Allah, dan keyakinan-keyakinan lainnya. Minal aqaid wa a'malil qulub, dari amalan-amalan hati dan keyakinan-keyakinan hati, itu ada pada diri istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qanitat, qawluhu qanitat al-qanut huwa dawamu ta'ah wa istimrarlah, ini artinya qanut. Nah, taat yang terus menerus dan berkesinambungan. Ta'ibat, mereka yang akan dipilih oleh Allah untuk menjadi pengganti kamu, yakni istri Rasulullah, itu adalah at-ta'ibat, yaitu wanita-wanita yang senantiasa mereka itu bertaubat dari Allah, amma yakrahuhullah, dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fawasafahunna bil qiyami bima yuhibbuhullah, yang di sini Allah memberikan sifat mereka sebagai orang-orang yang wanita-wanita yang menjalankan apa yang dicintai oleh Allah. Wat taubah, amma yakrahuhu Allah. Mereka menjalankan ketaatan, tapi juga mereka adalah orang-orang yang senantiasa taubat dari apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayyan wa maitan, yakni sepeninggal ketika Rasulullah masih hidup ataupun setelah Rasulullah wafat. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu muncul dari hal yang mungkin ijtihad dari mereka. Nah. Wala sayyibatin wa dhikara, baik itu janda ataupun perawan-perawan. Ai ba'dhunna sayyib, sebagian mereka mungkin adalah sayyib janda, wa yang wa ba'dhunna abkar, dan sebagian mereka adalah perawan. Liyatanawwa'an sallallahu alaihi wasallam fi ma yuhib, supaya banyak beragam. Yani yang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang disukai. Falamma sami'na radhiyallahu anhu hadza at-takhwif wa at-ta'dib, ketika mereka para istri Rasulullah itu mendengar ancaman tersebut, yakni apa namanya, bentuk menakut-nakuti dari Allah Subhanahu wa taala, wa at-ta'dib, dan juga didikan, pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala, badarna ila ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun bersegera kepada ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan dalam sebagian riwayat, Rasulullah kemudian mendatangi Aisyah pertama kali setelah keluar dari tempat tersebut, menyerahkan pilihan, berikan pilihan kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha, apakah memilih Allah dan Rasulnya serta kampung akhirat, atau mereka menginginkan dunia. Kalau mereka menginginkan dunia, akan beliau lepas dengan cara yang baik. Nah, dengan cara yang mungkin diberikan, dimudahkan oleh beliau untuk mungkin nafkah untuk mereka, dan apa yang ingin mereka dapatkan dari dunia, dan mungkin perhiasan, harta ataupun yang lainnya, maka diceraikan oleh Rasulullah SAW. Tapi ternyata mereka, Rasulullah SAW lebih memilih Allah, Rasulnya, dan kampung akhirat. Nah, ini kemudian diceritakan oleh para ulama, setelah mereka memilih Allah, Rasulnya, dan kampung akhirat, Allah kemudian menyebutkan balasan untuk mereka di dunia, yaitu mereka nampak Rasulullah tidak akan menceraikan mereka, seperti disebutkan dalam surat Al-Ahzab. Nah, wala yahillu laka an ini Allah Rasulullah tidak halal lagi untuk menikah lagi setelah istri-istrinya tersebut. Nah, walaupun istrinya meninggal, kecuali budak ataupun tawanan perang. Qala fa kana hadha al-wasf muntabiqan alayhinna, maka jadilah sifat-sifat ini terjadi pas sesuai pada mereka. Fasirna afdal nisa'il mu'minin, sehingga mereka kemudian menjadi wanita-wanita mu'minin yang paling utama, yang paling mulia. Wa fi hadha dalilun ala anna Allah la yakhtaru li rasulihi sallallahu alaihi wasallam illa akmal al-ahwal wa a'la al-umur. Ini menjadi dalil pula bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memilih untuk rasulnya kecuali yang paling sempurna keadaannya dan paling tinggi, paling mulia, paling utama urusannya, baik itu dalam urusan dunia dan maupun dalam urusan akhirat. Nasab pun beliau dipilihkan oleh Allah dari nasab orang-orang yang mulia, yang terjaga nasab tersebut sampai Nabi Adam. Nah, kemudian dari keluarga, kerabat, bahkan dari pasangan istri Rasulullah pun adalah wanita-wanita yang mulia dan bersih dari bukan dari keturunan orang-orang yang jelek nasabnya. Qala falamma ikhtara Allahu li rasulihi baqa'a nisa'ihi al-madhkurat ma'a dalla 'ala annahunna khairun nisa'i wa akmaluhunna. Setelah Allah memilihkan untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tetapnya istri-istri tersebut bersama beliau 9 orang yang ditinggal oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalamnya adalah Maryah al-Qibtiyah, walaupun itu menjadi selir ataupun syariah Rasulullah, itu semua dan menunjukkan bahwa mereka adalah wanita-wanita yang mulia. Dalla ala annahunna khairun nisa'i wa akmaluhunna, menunjukkan mereka adalah wanita-wanita yang mulia. Qala qawluhu Sehingga nah, dari sini kemudian dari yang lain tidak ada ayat-ayat yang lainnya, maka tidak ada celah ya, bagi orang-orang yang ingin menjelek-jelekan yakni rumah tangga Rasulullah SAW atau menuduh para istri Rasulullah SAW bukan wanita-wanita yang baik. Sesungguhnya mereka bukan ingin menyerang istri-istri Rasulullah, tapi ingin menyerang Rasulullah SAW. Nah, qala qawluhu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Qala Syekh rahimahullah, ya man manallahu 'alaihim bil iman, wahai orang-orang yang telah Allah anugerahkan kepada mereka keimanan, qumu bil lawazimihi wa syurutihi, jalankanlah, laksanakanlah konsekuensi-konsekuensi keimanan tersebut, jalankanlah, terapkanlah syarat-syarat keimanan tersebut, keharusan-keharusan iman tersebut sebagai tanda bukti bahwa kamu telah mendapatkannya, keimanan tersebut. Faqu anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka, buat perlindungan untuk diri kamu dari neraka dan murka Allah dan juga keluarga kamu. Mausufatan bihadil awsafil fadiyah, ya, yang neraka tersebut mempunyai sifat seperti sinam, yakni sifat-sifat ini yang sangat mengerikan. Nanti disebutkan wa wiqayatal anfus biilzamiha amrullah, biilzamiha amrullah. Di antara bentuk penjagaan diri, kita membuat tameng diri kita dari murka Allah dan dari azab Allah adalah dengan ilzam, mengilzamkan, mengharuskan dia, memaksa diri kita untuk menjalankan perintah Allah, mulai dari ketauhidan, keikhlasan dan semua perangkat yang dimuatkan dalam hati, khusyuk pada Allah, tunduk pada Allah, tawakal pada Allah, ya, itu yang paling utama. Perintah-perintah yang sifatnya batin untuk membersihkan hati, karena itu yang akan memunculkan, nah, yakni kemampuan bagi anggota tubuh itu untuk melaksanakan bukti-bukti keimanan tersebut. Mudah dia untuk berbuat kebaikan, tangannya terjaga dari yakni mengambil hak orang lain, lisannya terjaga tidak menyakiti, mendolimi orang lain dengan ucapannya, kemudian tangan dan kemudian forujnya dan juga yang lainnya. Ini juga pangkalnya dari hati. Ketika hati itu berisi dengan keimanan, takwaan, dengan keikhlasan, dengan kejujuran, dengan khasyah pada Allah, dia akan menjaga, membuatnya ini terjaga, ini selalu ingat pada Allah, dan akan membuat anggota-anggota tubuh pun terjaga dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Wala wa qiyam bi amrihi intisalan, menjalankan perintah Allah intisalan, karena taat, karena tunduk kepada Allah, bukan karena ikut-ikutan. Jadi ada yang mendorongnya, maka diingatkan dengan keimanan tersebut, karena iman itu akan mengisi hati dan hati itu akan membuat mendorong anggota tubuh itu untuk melaksanakan bukti-bukti keimanan itu. Itulah yang mendasari hingga dikatakan oleh beliau sini wa qiyam bi amrihi imtithalan. Nah, karena memang menjalankan perintah Allah karena taat kepada Allah, berdasarkan karena menjalankan perintah Allah. Wa nahihi ijtinaban, menjalankan ini terhadap larangan-larangan Allah, ijtinaban, dia jauhi larangan-larangan tersebut. Wa taubah amma yusqitullah, dan bertaubat dari hal-hal yang membuat Allah murka. Dan ini banyak, segala sesuatu yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya itu pasti membuat Allah murka, pasti membuat Allah marah, karena itu adalah maksiat. Ini sekecil apapun yang dosa, sekecil apapun maksiat yang dilakukan, itu adalah kedurhakaan kepada Allah. Makanya nah, tidak ada lain untuk kita selain bertaubat kepada Allah dari hal-hal yang kita itu melanggar, yang tidak mematuhi perintah-perintah Allah ataupun meninggalkan larangan-larangannya. Wa yujibul adab, dan bertaubat dari hal-hal yang mengharuskan kita menerima adab. Dan adab itu bertingkat. Nah, rasa gelisah, menyini ketakutan, kecemasan itu termasuk di antara bentuk-bentuk azab yang Allah berikan. Kalau bisa jadi atau sebagai kafarah bagi orang-orang yang mereka melakukan kesalahan. Yang mungkin kalau dia melihat kesalahan itu tidak sebanding dengan musibah yang dia terima. Nah, sehingga musibah tersebut itu mungkin berupa azab ya, menjadi peringatan bagi dia untuk bertobat kepada Allah dan mohon ampun. Ala wiqayatul ahl, ada pun wiqayatul ahl, upaya untuk menjaga melindungi mereka dari murka dan adab Allah itu, wal aulad termasuk di sini juga anak-anak, bi ta'dibihim wa ta'limihim, dengan mendidik mereka dan mengajari mereka, wa ijbarihim ala amrillah, dan memaksa mereka untuk menjalankan perintah Allah. Diawasi anak tersebut, diperingatkan anak tersebut, nah diingatkan, kalau perlu mungkin keras, ya keras, apa boleh buat pada tempatnya, walaupun dia mungkin bukan pada usia-usia yang mereka itu boleh dipukul, tapi tidak masalah. Nah, boleh kejadian untuk mendidik mereka, seperti kata para ulama menukil perkataan Luqmanul Hakim, dorbu adat, dorbu abi, apa namanya, pukulan seorang anak, ayah kepada anaknya, dorbul walid awa awladahu ta'diban, ya, pukulan orang anaknya, ayah kepada anaknya itu bisa sebagai bentuk pendidikan, kemudian ini pengajaran, mengingatkan dia bahwa betapa sayangnya ayahnya kepada dia. Nah, diperingatkan, ya, jangan sampai kita kecolongan lah, ya, terlalu bebas, terlalu percaya kepada anak misalnya. Anak kan, ya kan dia sudah besar, dia sudah belajar, jangan. Nah, ya, bukan, jangan kita menganggap diri apa namanya aman. Ya, jangan mengulang kesalahan. Kalau antum misalnya melihat mungkin sudah banyak kejadian, apalagi mungkin kalau benar ini cerita, masih ada di antara kita bahkan anak perempuan keluar malam di kalangan kita, mungkin ada ya, jadi apa tuh mungkin di sekitar kita, tetangga kita sudah, masya Allah. Nah, yang tadi yang mungkin kecilnya polos-polosan aja, subhanallah. Tapi begitu mungkin karena diberi fasilitas, dianggap apa namanya tasahul dari orang tuanya, kebanyakan begitu, yaitu dengan pegang HP, akhirnya apa, kenal, nah ya, kenal pasangan. Nah, ini sudah naudzubillah, ya. Nah, ini bahaya. Nah, ini diingatkan ya para bapak, para abah terutama, ya, jangan merasa aman. Nah, qala wa ijbarihim ala amrillah, paksa mereka untuk menjalankan perintah Allah, tunduk pada perintah Allah, walaupun itu masih usia-usia mereka yang belum boleh, misalnya belum dia waktunya, seperti yang dikatakan Rasulullah, bukan waktunya untuk dipukul, tapi bukan kita memukul untuk apa namanya sebagai hukuman, tapi ta'diban, para salah, para tabi'in, bahkan di usia-usia mereka masih kecil itu mereka diingatkan, didapatkan pukulan dari guru-guru mereka, murabbi-murabbi mereka, seperti dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai di dalam apa perkara, nah persaksian, ya, tidak main-main mereka ketika itu untuk mendidik, nah anak-anak, ya, nah. Qala fala yaslamu al-'abdu illa idza qama bima amara Allahu bihi fi nafsihi. Nah, juga tidak mungkin selamat seorang hamba kecuali mereka betul-betul menjalankan yakni apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya terhadap dirinya. Yakni dia lebih dahulu memperbaiki, mendidik dirinya. Nah, ya, menyini betul-betul taat kepada Allah, dia berjuang menundukkan hawa nafsunya, memaksa dirinya untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Nah, menjauhi larangan-larangan Allah, baru itu kemudian akan berbuah. Ya, kalau dia memperbaiki dirinya, dia tidak mampu atau gagal memperbaiki dirinya, menundukkan dirinya untuk taat kepada Allah, bagaimana mungkin dia akan mendapatkan demikian dari istri dan anak-anaknya? Kalau dia durhaka kepada Allah, nah, dia akan pernah akan melihat bagaimana sikap istri dan anak-anaknya. Nah, itu kalau yakni Allah masih sayang kepada dia, tunjukkan dia oleh Allah ini kesalahan, sana terus. Kalau sudah, nah, dibiarkan oleh Allah, dilepaskan dia oleh Allah, dia mungkin akan menganggap biasa, ya, menganggap biasa anaknya demikian, istrinya berbuat demikian, nah, tidak ada ghirahnya, tidak ada cemburunya. Qala fa fima yadkhulu tahta wilayatihi, dan terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, minaz zaujat wal aulad, istri dan anak, wa ghairihim, atau yang lainnya, mimman huwa tahta wilayatihi wa tasarrufihi, dari orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, baik mungkin pegawai, nah ya, nah, pelayan, pembantu dan seterusnya. Wa wasafallahu an-nara bihadhihi al-awsaf, Allah sifatkan neraka itu seperti ini. Nah, liyazjara 'ibadahu li waliyazjira ibadahu anit tahawun bi amri, supaya hamba-hambanya ini untuk mengingatkan, ya, supaya hamba-hambanya itu berhenti dari sikap tahawun terhadap perintah-perintah Allah. ya, menganggap mudah, menganggap remeh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menjalankannya dengan sempurna atau malas sama sekali untuk menyini tunduk kepada Allah menjalankan perintahnya, atau sebaliknya yang tidak apa namanya termasuk juga larangan, menganggap ringan dan menganggap remeh terhadap larangan-larangan tersebut. Nah, sehingga tidak peduli dan tidak berhati-hati dengan larangan-larangan tersebut. Faqala waquduha an-nas wal hijarah. Yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu. Kama qala ta'ala innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sungguh kamu dan apa yang kamu sembah yaitu selain Allah itu akan menjadi kayu-kayu bakar jahannam, dan kamu bagi akan pasti akan mendatanginya. Nah, ini secara umum seperti itu, walaupun ayat ini dikaitkan dengan orang-orang yang musyrikin. Qala 'alaiha malaikatun ghilabun shidad, dan di atas malaikat, di atas neraka tersebut, jadi yang bertanggung jawab menjaga negara neraka tersebut adalah malaikat yang keras lagi kasar, yang bengis lagi kejam. Nah, dia ghalidhah akhlaqum, kasar, kaku akhlak-akhlak mereka, perilaku mereka tidak ada belas kasihnya. Azimun tiharhum, besar yang menghardikan bentakan mereka. Yafza'una bi aswatihim wa yuhayyifuna bi mar'ahum. Nah, yang menakutkan suara mereka, menggoncangkan dan mengerikan, yakni melihat mereka. Wa yuhinuna ashaban nari bi quwwatihim, mereka mengalahkan yakni orang-orang penduduk neraka dengan kekuatan-kekuatan mereka, menghinakan penduduk neraka dengan kekuatan-kekuatan mereka. Wa yantaqiluna fima fihim amarallah, dan mereka betul menjalankan, mentaati yakni dalam terkait dengan penghuni neraka itu semua perintah Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mereka. Nah, mereka tidak diberi apa namanya, tidak dibiarkan lepas. Kalau sudah selesai yakni apa namanya siksaan mereka, tetap dinyalakan lagi, tidak diberikan yakni keringanan sedikit pun, bahkan untuk minta mati pun mereka tidak diberi. Alladzi hattama 'alaihimul 'adab, yang Allah tetapkan pasti atas mereka adab. Wa aujaba 'alaihim syiddatal 'iqab, dan Allah haruskan mereka mendapat dari Allah. Qala qauluhu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat-malaikat tersebut la ya'sunallah, mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Wa hadza fihi aidan madhun lil malaikatil kiram, ini pujian untuk para malaikat yang mulia. Wa antiyaduhum li amrillah, dan tunduknya mereka kepada perintah Allah. Wa ta'atuhum lahu fi kulli ma amarahum bihi, dan taatnya mereka terhadap segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada. Qala ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadiru al-yawm, panggilan ini teguran juga buat orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. La ta'tadiru al-yawm, tidak ada lagi alasan bagi kamu pada hari ini, tidak diterima uzur kamu. Jika mungkin kamu mengatakan ya ini tidak pernah datang seorang Rasul pun yang memberi peringatan kepada kami, tidak pernah turun kitab dan seterusnya. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, dan pada hari ini kamu dibalas tidak lain adalah sesuai dengan perbuatan-perbuatan kamu. Ai yu'nam yuwabbahu ahlun nar yaumal qiyamah bi azabih. Pada hari kiamat nanti penduduk neraka yuwabbah, dicela dengan celaan yang seperti ini. Fa yaqalu lahum ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadiru al-yawm. Ai fa innahu dhahaba waqtul i'tidar. Tidak ada lagi sia-sia. Tidak ada lagi waktu untuk mengajukan alasan. Tidak ada lagi masanya. Nah, kamu akan memberikan uzur, apapun uzur yang kamu berikan. Wa zala naf'uhu, tidak ada lagi manfaatnya. Hilang sudah manfaat uzur tersebut. Nah, ketika ingin beruzur, ingin mengajukan alasan di saat seperti ini, ya, ketika kita masih mungkin dalam keadaan masih sehat, masih kuat, masih hidup, kita akan memberikan uzur kepada Allah dengan apa? Dengan taubat dan minta ampun, ya, mengaku salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu wala falam yabqa al'an illa al-jaza' 'ala al-a'mal, Pada hari kiamat nanti tidak ada lagi yang tersisa kecuali balasan terhadap amalan yang diperbuat. Bahkan ketika mereka tidak mau, dan mereka tidak akan mungkin mau, orang-orang kafir itu tidak akan mungkin mau meletakkan kakinya di sirat, di atas mulut jahanam, sehingga apa? Mereka dilemparkan dalam neraka. Dan juga tidak ada lagi apa? Nah, waznan, timbangan untuk mengukur timbangan amalan-amalan mereka. Nah, qala wa antum lam tuqdimu illa al-kufra, lam tuqaddimu illa al-kufra billah. Karena kamu semua tidak mengaturkan kecuali kekufuran kepada Allah. Tidak ada yang kamu lakukan kecuali ingkar kepada Allah. Wa takdzib bi ayatihi, dan mendustakan ayat-ayat Allah. Wa muharabatu rusulihi wa auliyaihi, dan memerangi, memusuhi, yani amud rasul-rasul Allah dan wali-wali Allah yang mengajak kamu kepada kebaikan, memberikan contoh dan seterusnya. Wallahu a'lam. Inilah udzur yang paling buruk, alasan-alasan yang paling tidak berguna di akhirat nanti. Sehingga ketika ini mereka yang ingin mengajukan alasan, inilah tempatnya, inilah masanya, ketika dia masih dalam keadaan sehat, belum sampai nyawanya di kerongkongan mereka, maka hendaklah dia bersegera mengajukan uzur kepada Allah dengan mohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mafhumnya, mereka yang tidak menjalankan ini semua, tidak membiarkan dirinya ataupun keluarganya dalam keadaan rusak, tidak diperhatikan, tapi teranggap bukan orang-orang yang mukmin, atau mungkin orang-orang yang lemah imannya, dan kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Ya, sekali lagi, jangan kita merasa aman dengan keadaan yakni anak-anak kita yang berada di luar. Walaupun dia sudah besar, walaupun dia mungkin sudah menjadi dai, walaupun mungkin dia sudah menjadi musyrif, berada di lingkungannya, dan tetap dipantau, tetap diingatkan, tetap didoakan supaya Allah melindungi mereka. Wallahu a'lam bishawab.